ngobrol dulu tentang masalah apa sebenarnya sih kecenderungan anak. Baik, ya silahkan dimulai dari kecenderungan. Baik, nah, bismillah. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa setiap anak lahir itu memiliki kecenderungan-kecenderungan. Ada yang menyebut dengan istilah muyul, tapi yang jelas kalau di dalam pendidikan Islam ini bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu sebagaimana kita ketahui adalah kecenderungan seorang anak kepada Islam atau kepada kebaikan-kebaikan atau kepada tauhid. Nah, dengan adanya teknologi digital ini yang munculnya sebuah alat yang sangat akrab dengan anak yaitu gawai atau dalam istilahnya kita sebut dengan gadget atau mungkin juga lebih familiar dengan nama handphone atau HP. Nah, maka dengan adanya teknologi tersebut maka kita harus mengenal kondisi anak kita bahwa anak kita itu memiliki kecenderungan-kecenderungan atau fitrah. Setidaknya ada 4 fitrah anak yang terkait dengan pendidikan ini. Yang pertama adalah fitrah atau karakter keimanan. Ini menunjukkan bahwa setiap anak itu sejatinya memiliki kecenderungan kepada kebaikan, memiliki kecenderungan kepada tauhid, memiliki kecenderungan atas pengakuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencintanya. Itu yang dimiliki setiap anak lahir. Dan itu adalah bekal yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka terkait dengan kecenderungan anak yang untuk bertauhid ini, tentu saja kita harus mengakui bahwa sebenarnya ketika menggunakan gawai, ketika menggunakan gadget, anak itu sejatinya juga dalam hatinya ada keinginan untuk hal-hal yang bersifat ke arah kebaikan. Ya, dalam hal ini adalah kepada Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak lahir itu memiliki kecenderungan untuk menuntaskan rasa ingin tahunya. Mereka lahir adalah sebagai sosok pembelajar yang tangguh. Ya, sejatinya tidak ada anak malas belajar karena memang bawaan mereka sejak lahir yang Allah berikan kepada mereka yaitu mereka memiliki kecenderungan kepada ingin tahu, ya, ingin mengetahui segala sesuatu, ya. Dan ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada mereka yaitu berupa pendengaran, penglihatan dan juga fu'ad, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa mahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, penglihatan, dan fu'ad. Dalam hal ini adalah batin atau mata hati agar kalian bersyukur. Nah, rasa tahu itu akhirnya mendorong seseorang untuk menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan dan hatinya untuk mengetahui segala sesuatu dengan cara mendengar, dengan cara melihat dan dengan cara merasakan. Ini itu adalah fitrah yang kedua, ya, yang menunjukkan bahwa setiap anak adalah lahir dalam keadaan pembelajar yang tangguh. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa setiap anak lahir itu memiliki kecondongan pada potensi tertentu yang berbeda dengan orang lain. Istilahnya dia memiliki potensi yang unik yang dalam hal ini kita sebut dengan al-muhibah atau bakat. Dengan adanya bakat ini maka menjadikan anak itu berbeda satu dengan yang lainnya atau istilahnya sering disebut dengan very special and limited edition, gitu ya. Sangat khusus dan edisi terbatas karena gak ada yang sama walaupun mereka lahir kembali. Nah, akhirnya dengan fitrah ini, dengan kecenderungan ini, maka hal ini anak itu akan berperilaku yang kadang-kadang perilakunya itu berbeda dengan orang lain. Dan ini harus kita akui. Maka dalam menggunakan gawai atau teknologi-teknologi digital yang lain, maka ada kecenderungan anak yang perlakuannya itu berbeda dengan anak yang lain, yang ini harus kita akui. Itu adalah fitrah anak yang ketiga atau kecenderungan anak yang ketiga. Selanjutnya kecenderungan yang keempat, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan tumbuh atau berkembang, ya, mulai dia bentuknya bentuk janin, kemudian ditiupkan roh sampai dia lahir, kemudian dia belajar untuk berjalan, ya belajar untuk berbicara, yang akhirnya nanti masuk usia tamyiz, kemudian selanjutnya pada usia baligh dan menjadi dewasa. Nah itu disebutkan juga banyak hal di dalam ayat-ayat Al-Quran ya tentang masalah perkembangan anak ini, yang itu harus kita akui bahwa sejatinya walaupun mungkin kita tidak mendidik mereka, seandainya kita tidak mendidik mereka, mereka pun juga akan berkembang ya, akal mereka, kemudian fisik mereka, kemudian perasaan mereka atau hati mereka juga akan berkembang secara sumakumah, karena Allah yang menemukan mereka. Bagaimana kita ketahui ya, mau tidak mau ya, diminta atau tidak diminta, insya Allah ta'ala semua anak akan balik. Nah ini menunjukkan bahwa setiap anak itu tumbuh atau berkembang. Nah di antara empat fitrah atau karakter ini yang merupakan bawaan dari lahir, terkait dengan munculnya teknologi digital ya pada fase revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, itu kira-kira yang paling tumbuh subur itu yang mana di antara empat itu? Nah, sebelum kita menjawab mana yang paling tumbuh subur, maka kita perlu ketahui sifat-sifat anak zaman sekarang. Perilaku anak zaman sekarang atau zaman digital ini dengan perilaku anak-anak zaman dahulu, yang pertama antara lain ya, ketika mereka bersekolah ya, zaman dahulu ya, zaman dahulu anak-anak itu guru itu sebagai sumber ilmu. Maka waktu itu kalau bersekolah itu tangan harus sedeku ya, tangan sedeku itu berarti di atas meja ya. Nanti kalau tangan nggak di atas meja maka dipukul dengan penggaris. Nah karena apa? Karena memang isu guru adalah sebagai sumber ilmu. Tapi ternyata sekarang tidak, justru ya anak-anak sekarang zaman digital ini menjadikan sumber ilmu bukan pada guru ya, yaitu pada apa namanya teknologi ya, yaitu pada teknologi internet yang sekarang digunakan ya. Mereka lebih suka untuk bertanya kepada internet atau apa namanya gawe daripada kepada gurunya, karena mereka menganggap bahwa gawe itu lebih pinter ya, daripada gurunya. Itu perilaku mereka. Terus kemudian kalau zaman dahulu anak-anak sekolah itu ya bawa tas, kemudian di dalam tas itu ada kertas, kemudian ada buku ya, kemudian ada pensil. Ternyata anak-anak sekarang itu ya orientasinya bukan pada kertas dan buku, tapi mereka orientasinya adalah pada gawe ya, layar kaca dan perangkat-perangkatnya. Ini. Kemudian selanjutnya ya, yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak zaman dahulu cenderung kalau melakukan sesuatu itu fokus pada satu hal ya, satu tugas, kemudian baru menyelesaikan tugas yang lainnya. Tapi anak-anak sekarang ternyata memiliki keterampilan yang bisa diselesaikan ya, menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu waktu, multitasking ya. Mereka kadangkala itu sambil makan, kemudian sambil pesan belanja online dan sebagainya, sambil memainkan apalagi dalam waktu yang bersamaan. Nah ini bisa kita katakan bahwa dalam penggunaan teknologi digital ini anak-anak zaman sekarang ini lebih mahir ya, dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu. Nah akhirnya bisa kita katakan bahwa di antara empat fitrah tadi yang paling menonjol, yang tumbuh subur pada zaman digital ini adalah fitrah belajar ya. Bahwa anak sekarang adalah anak-anak pembelajar. Tidak ada anak malas belajar sekarang, karena mereka semua belajar. Segala sesuatu yang mereka ingin tahu tidak bisa dengan mudah mereka dapatkan melalui gawe, melalui gadget, melalui HP, melalui internet. Nah, ini yang tumbuh subur. Nah, sehingga dengan keadaan yang demikian ini, maka sebenarnya kita orang tua itu enggak perlu menggelisahkan tentang masalah bagaimana anak itu tumbuh minat belajarnya. Ternyata mereka niat belajarnya tumbuh semuanya. Hanya saja ya, karena ada karakter-karakter lain yang belum tumbuh, akhirnya belajarnya anak itu kadang-kadang menyimpang. Akhirnya karena semangatnya mereka belajar dan tanpa terkendali atau terkontrol, jadilah mereka menjadi kecanduan ya. Kecanduan asal itu adalah mereka itu pembelajar karena rasa penasaran. Akhirnya rasa penasaran yang terpenuhi karena tidak terkendali akhirnya menjadi kecanduan. Atau mungkin kepada hal-hal yang lain juga, karena memang konten di gawe atau di gadget itu ada yang positif, ada yang negatif. Karena tidak terkontrolnya akhirnya kadang-kadang anak itu cenderung kepada konten-konten yang negatif Nah, tapi walaupun bagaimanapun mereka semua adalah pembelajar. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua, kalau kita sudah mengetahui semua anak itu pembelajar, maka tugas kita adalah mengendalikan belajarnya anak agar belajar itu betul-betul bermanfaat. Antara dengan apa? Dengan menggunakan fitrah yang belum tumbuh, yaitu fitrah keimanan. Nih, ya, fitrah keimanan ini yang saat ini tumbuhnya itu tidak subur dengan adanya digital ini, ya. Karena belajar ilmu, ya, yang antara lain anak-anak itu rasa ingin tahu, ingin mengetahui segala sesuatu tentang pengetahuan itu ada di gadget semuanya, tapi terkait dengan masalah keimanan, ya, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan adab akhlak, ini ternyata mereka tidak bisa mendapatkan dari gawe yang mereka hanya mengandalkan sifat pembelajarnya. Ini yang tugas kita orang tua, itu adalah menumbuhkan karakter keimanan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendampingi belajar anak biar betul-betul bermanfaat, yaitu kita harus menumbuhkan fitrah bakat anak. Ya, yaitu dalam hal ini apa, kita harus mengenal potensi uniknya, karena mereka itu dalam memperlakukan gawainya itu kadangkala cenderung pada sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Nah, kita harus mengakui hal itu dan mengharapkan sehingga bakat anak itu bisa ditumbuhkan dengan menggunakan gawai tersebut dengan bimbingan orang tua. Jadi ada dua karakter pokok, ya, atau dua fitrah pokok yang dalam masa-masa digital ini yang perlu kita tumbuhkan pada anak-anak kita untuk mengawal mereka yang pembelajar itu menggunakan gawai itu, yaitu fitrah keimanan atau karakter iman dan fitrah bakat atau karakter bakat. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita menumbuhkan karakter keimanan pada diri anak-anak? Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter keimanan atau fitrah keimanan ini tidak bisa tumbuh hanya sekedar menggunakan gawai. Ya, tadi yang bisa tumbuh dengan gawai adalah sifat pembelajar anak-anak kita. Maka yang utama adalah kita menguatkan akidah mereka. Ya. Nah, menguatkan akidah kepada anak-anak itu dengan cara bukan banyak diajarkan akidah itu, tapi dengan cara ditularkan, yaitu dengan keteladanan, yaitu dengan kedekatan, dengan perhatian kepada anak, itu yang bisa dilakukan. Maka apabila kita mengetahui anak kita menyimpang, itu berarti pertanda fitrah keimanannya belum tumbuh. Maka yang kita lakukan adalah mendekati mereka, bukan untuk dengan banyak mengawasi dan memarahi mereka atau mungkin menjadwal ketat mereka, tapi kita mendekati mereka biar mereka tumbuh kesadarannya, ya. Kemudian mereka mulai merasa diperhatikan oleh orang tuanya, merasa disayang orang tuanya. Nah, disitulah kemudian kita bisa mengajarkan akidah kepada mereka setelah mereka merasa dirinya itu nyaman dan merasa dekat dengan orang tua. Itu. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana menumbuhkan karakter bakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bakat itu adalah sifat, ya, sifat bawaan dari lahir yang unik, bahwa setiap anak itu memiliki bakat. Mereka kelak, ya, di dalam berperan sebagai khalifah, ya, di dalam berperan sebagai pemakmur bumi ini, itu menggunakan bakatnya. Kemudian bakat itu digunakan semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi umat ini. Nah, ini maka kita tugas orang tua adalah bagaimana kita bisa menemukan bakat anak-anak kita. Karena menemukan bakat itu adalah suatu hal yang tidak mudah, tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Ada orang yang menemukan bakatnya gitu ketika mereka usianya sudah 60 tahun, ketika 50 tahun, ada yang 30 tahun. Ada juga yang para sahabat dulu ketemu bakatnya itu ketika usia belasan tahun, ya, 13 tahun, ya, seperti Zaid bin Tsabit ketemu bakatnya sebagai ahli di bidang bahasa. Kemudian demikian juga yang ahli di bidang agama seperti Abdullah Ibnu Abbas yang dalam usia, dalam riwayat itu kurang lebih 12 tahun itu sudah ketemu bahwa beliau adalah ahli di bidang ilmu tafsir, ya, sebagaimana yang sebelumnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa Rasulullah SAW itu adalah diterkabulkan. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita ini, ya, sejatinya mereka itu memiliki potensi unik yang harus kita temukan sejak awal biar dalam mereka belajar itu terarah, biar yang mereka belajar itu tidak mubadir, ya, sehingga ketika memilih jenis pendidikannya itu tepat jurusannya, ya, jangan sampai mereka mengalami salah jurusan. Nah, sehingga dengan karakter keimanan atau fitrah keimanan, kemudian fitrah belajar mereka yang tumbuh dengan sendirinya dengan adanya gadget ini, kemudian dikawal oleh orang tua dalam menumbuhkan bakatnya ini sesuai dengan potensi sehingga bakat itu betul-betul bermanfaat sesuai syariat, maka insya Allah Ta'ala anak-anak kita begitu mereka itu sudah balik ya, harapannya mereka adalah generasi yang betul-betul bermanfaat bagi umat ini karena bakatnya ya, dan mereka memiliki akhlak yang mulia karena akidah dan ibadah mereka yang kokoh. Itu yang mungkin yang terkait dengan masalah cara belajar anak-anak zaman digital ini, kita analisa terkait dengan kecondongan mereka ya, kecondongan mereka karena memang mereka lahir itu bukan dalam keadaan seperti kertas putih yang kosong, karena mereka lahir memiliki kecondongan-kecondongan. Nah, kecondongan inilah yang kemudian kita terapkan ya di dalam teknologi digital ini sehingga betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan syariat. Demikian, Ustaz. Baik, masya Allah, jazakumullah khairan atas pendahuluan dari apa yang kita diskusikan di kesempatan hari ini, pemirsa. Kemudian kalau tadi sudah disebutkan bagaimana seharusnya kita bisa mengetahui kecondongan dari anak-anak kita yang memang mereka lahir itu ternyata sudah membawa kecondongannya masing-masing. Yeah. Nah, ini ketika kita berbicara tentang cara belajar anak di zaman atau di era digital, satu ya. Saya mengutip dari perkataan tokoh pendidikan nasional kita ya, yang sangat terkenal, Ki Hajar Dewantoro ya, yang beliau terkenal dengan salah satu apa namanya apa ya? Engar sosong tokoh itu, nah istilahnya apa ya? Nah, beliau dalam satu apa namanya bait perkataannya beliau mengatakan bahwasanya setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Nah, mungkin perkataan beliau ini kan masalah ya. Beliau kan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Tapi ternyata dengan keberadaan hari ini yang kita diuji dengan pandemi dan mengharuskan bahwasanya setiap orang tua adalah menjadi guru untuk anak kita dan rumah kita menjadi sekolah. Nah, ini untuk menjabarkan dari perkataan beliau itu bagaimana? Ya sebenarnya di dalam Islam itu ya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ku angfusakum ini kalau menurut tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan alimuhum wa atibuhum, ajarkanlah anak-anakmu ilmu dan didiklah mereka adab. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan atib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah madza adabtah wa madza alamtah. Didiklah anakmu karena kamu akan ditanya kelak di hari kiamat tentang pendidikan anakmu, apa yang engkau didikkan kepada anakmu dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Jadi intinya tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penanggung jawab pendidikan itu yang utama adalah orang tua. Karena kelak yang ditanya tentang pendidikan anak itu orang tuanya, bukan kepala sekolahnya, bukan ketua yayasannya, bukan gurunya di kelas, tapi besok yang ditanya adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga kembali kepada perkataan Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro ya, yang belum mengatakan bahwa setiap orang adalah guru. Dan setiap rumah adalah sekolah atau madrasah. Itu benar, karena apa, memang sejatinya yang mendidik anak adalah orang tua, maka orang tua sebagai guru dari anak. Karena orang tua itu tinggalnya di rumah, maka sejatinya tempat pembelajaran yang paling ideal itu ya rumah masing-masing. Maka ada juga tokoh dalam pendidikan kita itu yang mengatakan bahwa Indonesia start from home ya, bahwa Indonesia itu akan besar ya mulai dari rumah. Nah, maka dengan adanya pandemi ini sebenarnya adalah peluang bagi kita ya, di hikmah adanya pandemi ini itu sebenarnya kita itu seperti dipaksa ya untuk menguatkan tugas kita atau amanah yang Allah berikan pada kita dalam mendidik anak-anak kita, yaitu mendidik anak-anak di rumah. Ini kesempatan sebenarnya itu ya, kesempatan yang selama ini mungkin orang tua merasa nyaman cukup mencari nafkah, kemudian anak dititipkan di lembaga ya, tahu-tahu nanti jadi anak soleh, padahal sejatinya besok yang ditanya itu bukan gurunya tetapi orang tuanya. Nah, makanya kesempatan kita harus muhasabah ya, bahwa sejatinya dengan adanya pandemi ini justru malah ini peluang bagi kita untuk kita lebih banyak belajar untuk menguatkan peran kita di rumah. Nah ini dengan adanya itu maka orang tua itu jangan berpikir bahwa namanya mendidik anak di rumah itu seperti mendidik anak di sekolah, beda ya. Ya, karena sejatinya pendidikan sekolah itu hanya bagian dari metode pendidikan, ya. Pendidikan yang sejati anak itu sebenarnya pendidikan di rumah itu, ya. Nah, makanya kalau orang tua itu masih memiliki mindset atau pola pikir bahwa mendidik anak di rumah itu seperti memindah sekolah ke rumah, ya, yang gurunya diganti orang tua, ya tentu saja kesulitan, karena orang tua tidak dididik sekolah keguruan semuanya, ya. Karena sejatinya bahwa pendidikan di sekolah itu kan memang sudah ada lembaga khusus yang mendidik para guru untuk mendidik di persekolahan. Nah, makanya kalau orang tua mindsetnya masih demikian, ya tentu saja mengalami kegundahan ketika mereka mendidik anaknya di rumah. Mungkin demikian. Baik, ya, dan tentu ini terkait dengan bagaimana kita belajar di era digital ini kan tidak lepas dari banyaknya teknologi digital gitu kan. Dan kalau orang tua hanya fokus pada istilahnya bagaimana dia mendidik tanpa bisa menguasai dari alat-alat teknologi digital ini kan otomatis juga akan menjadikan apa ya, suatu yang kurang gitu. Karena kita ketahui bahwa sekarang penyebaran teknologi digital kan sangat luas, mulai dari sosial media, kemudian juga banyak teknologi-teknologi gawe yang itu semakin berkembang gitu. Nah, yang akan menjadi problem saat itu ketika orang tua hanya mencukupkan ya udah saya fasilitasi saja lah gitulah. Ini ada gawe atau ada handphone, dipakai saja untuk belajar. Nah, tanpa pengawasan. Bahkan kalau ditanya untuk orang tua, tahu nggak sih tentang sosial media ini, misalkan di chatting bagaimana, kemudian yang berkaitan dengan apa namanya audiovisual bagaimana, kadang mereka nggak paham. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana cara belajar anak di era digital, kondisi semacam ini, Zat, itu berpotensikah melahirkan apa ya bahaya-bahaya berikutnya untuk anak-anak kita? Jadi sejatinya bahwa mendidik itu adalah akhlak yang mulia. Sedangkan akhlak yang mulia itu sebenarnya tegak di antara dua akhlak yang tercela. Nah, akhlak yang tercela dalam pendidikan itu apa? Yaitu apabila seorang pendidik itu terlalu berlebihan, maka munculnya itu pemaksaan. Jadi akhirnya anak-anak itu betul-betul dilarang menggunakan gadget, menggunakan gawai, atau mungkin dengan penjadwalan yang sangat ketat sekali, sehingga anak merasa tertekan. Kemudian yang kedua adalah, yaitu akhlak tercela dari pendidikan itu adalah pembiaran. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa diberi fasilitas saja, kemudian terserah mau digunakan untuk apa. Nah, baik pemaksaan maupun pembiaran ini pasti akan menimbulkan efek negatif pada diri anak. Maka sejatinya bahwa pendidikan itu di situ itu adalah tengah-tengah antara pemaksaan dan pembiaran. Nah, terus kemudian ada sebuah apa namanya survei atau sebuah penelitian, yaitu di daerah India. Jadi di daerah terpencil yang mereka itu belum mengenal komputer sama sekali. Ya, kemudian dicoba datangkan komputer kepada mereka. Ya, datangkan komputer kepada mereka, dan anak-anak itu diberi kebebasan menggunakan sesuka mereka komputer itu. Kemudian dari apa namanya pemberian komputer itu hanya didampingi oleh seorang yang sudah tua, ya, dan dia juga yang mendampingi itu nggak tahu komputer. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian, ya, didatangi si peneliti tersebut, ternyata mereka semua itu bisa menggunakan komputer semua tanpa diajari. Nah, kemudian apa tugas seorang yang menjaga, mendampingi seorang ibu-ibu ya yang sudah istilahnya usianya sudah lanjut dan dia tidak tahu komputer, itu hanya istilahnya kalau ada anak melakukan sesuatu diacungi jempol. Oh, bagus sekali, ayo lanjutkan, jangan menyerah. Nah, itu ternyata dengan pendampingan orang tua seperti itu sangat diperlukan dan sangat penting untuk menjaga bagaimana anak itu biar tetap menggunakan gadget itu atau menggunakan teknologi itu hal yang positif. Kemudian tetap memberikan semangat kepada anak untuk tetap belajar. Kemudian bisa mengarahkan juga si pendamping itu tentang keunikan-keunikan anaknya sehingga mereka itu bisa mengembangkan bakatnya. Nah, maka seorang tua itu sebenarnya tidak harus menguasai gadget totalitas seperti anaknya atau teknologi seperti anaknya. Memang saat ini banyak orang tua yang merasa tidak mampu mendidik anaknya. Ya, ini sebenarnya itu tidak dibenarkan. Karena sejatinya setiap Allah Subhanahu wa taala itu memberikan amanah, pasti Allah memberikan bekal. Ya. Kalau orang tua itu diberi amanah oleh Allah taala untuk mendidik anak-anaknya, pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal orang tua tersebut untuk mendidik anaknya, terkhusus mungkin untuk anaknya sendiri. Mm-hmm. Nah, maka kalau ada orang tua mengatakan bahwa aku tidak bisa mendidik anak saya karena tidak memiliki kemampuan mendidik, itu tidak dibenarkan. Nah, sebagaimana tadi dalam sebuah penelitian juga telah dilakukan bahwa walaupun orang tua mungkin tidak menguasai teknologi, tapi kedekatan kepada anak, memberikan apresiasi, membimbing mereka, memberikan semangat kepada mereka, mendengarkan keluhan mereka, itu sejatinya pendidikan. Ya, anak-anak zaman sekarang yang dibutuhkan itu pengakuan, bukan yeah. mereka banyak diajari. Ya, maka anak sekarang tidak menuntut orang tua harus paham atau mengetahui semua teknologi, tetapi anak membutuhkan perhatian orang tua, kedekatan orang tua, apresiasi orang tua, itu yang dibutuhkan anak zaman sekarang. Nah, itu dengan itu akhirnya anak menggunakan gawe sesuai dengan apa yang mungkin Allah dan Rasulnya perintahkan, dan mereka tidak melanggar apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, itu mungkin. Artinya memang kita harus ini saja membangun kedekatan ya, ya. Antara kita dengan anak kita ya, meskipun ya. Mungkin mereka atau anak-anak kita itu mungkin mereka bahkan lebih pinter ketika menggunakan gawe. Ya. Namun ya. Yang menjadi satu poin utama adalah kita berusaha menjalin kedekatan. Sebagaimana dulu ya, kan betul. Kalau tidak salah disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menggendong cucunya, ya, kemudian betul. Beliau dikencingi ya. Dan ya. tidak dilepaskan begitu ya. Saja gitu kan, tetap beliau gendong ya. Ini kan betul. Berarti salah satu poin mendasar ketika kita menjadi pendidik di rumah kita itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan anak. Iya betul. Nah itu mungkin penjabarannya terkait ya. Dengan bagaimana kita membangun kedekatan kita ya terhadap anak-anak kita yang saat ini memang sedang belajar di masa-masa atau di era digital ini. Ya baik. Ya jadi memang selama ini banyak orang tua yang gelisah ya. Jadi begitu anak pegang gadget itu seolah-olah pasti menyimpang. Ya sehingga ada pola pikir bahwa gadget itu sesuatu yang haram itu. Padahal anak sendiri itu melihat orang tua kok menggunakan gitu. Kenapa anak tidak boleh menggunakan? Nah, ini pertanyaan mereka itu. Kadang-kadang orang tua juga bisa menjawab gitu. Yeah. Ya. Maka dalam menjalin atau membangun kedekatan orang tua kepada anak itu, yang pertama orang tua hendaklah itu merubah pola pikir atau mindset. Ya. Bahwa sejatinya anak kita lahir fitrah, ini kuncinya di sini. Mereka lahir itu memiliki kecondongan, condong kepada kebaikan, tapi seringnya kita orang tua itu selalu curiga pada anak. Ya. Selalu kita menganggap anak kita itu pembohong. Ya, sering kita bermindset bahwa anak kita itu sukanya menyimpang. Padahal sejatinya kalau berdasarkan kepada nas ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah itu kita harus kita akui bahwa mereka itu memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Maka kalau kita berpikir positif ya tentang bagaimana anak menggunakan gadget, bahwa sejatinya mereka itu untuk kebaikan, akhirnya kita dalam diri kita itu ada ketenangan ya. Kemudian di wajah kita juga ada senyuman ketika mendekati anak, bukan rasa-rasa curiga atau wajah-wajah yang curiga kepada anak. Nah, akhirnya dengan merubah mindset itu, otomatis anak akan merasakan, ternyata bapak dan ibu saya sekarang sudah baik sama saya. Padahal saya menggunakan gadget ini sebenarnya untuk belajar. Tapi kenapa selama ini saya dicurigai, tapi ternyata ayah dan ibu sekarang sudah mau istilahnya menanyakan keadaan saya, mau ngobrol dengan saya, mungkin mendampingi saya menggunakan gadget. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi makanya membangun kedekatan yang pertama adalah dengan perubahan mindset. Kemudian yang kedua, setelah mindset positif kita terhadap anak kita bahwa mereka fitrah itu sudah terbangun pada diri kita, selanjutnya adalah kita harus istilahnya ada kelekatan. Ya. Jangan ada kata pembiaran. Ya, itu tidak dibenarkan dalam pendidikan. Kita sering-sering lah, walaupun mungkin kita sibuk bekerja, ya, karena zaman sekarang itu katanya kalau nggak bekerja begini nanti dapur tidak ngebul, ya. Namun walaupun bagaimanapun, walaupun kadangkala orang kaya ibu itu kerja keluar, ketika ketemu di rumah itu jangan terus kemudian rasa curiga yang muncul, walaupun kita capek ketemu anak kita yang mungkin mereka sedang menggunakan gadget itu, mungkin kita dengan wajah yang ceria dekat dengan mereka, belajar apa tadi nak? Coba dong lihat bapak ibu tadi ngerjain apa. Nah mungkin ketika menggunakan gadget itu kemudian ditujukan kepada orang tuanya, kita apresiasi, oh Masya Allah ya tadi menghafal Quran lewat gadget ya, oh tadi belajar matematika lewat gadget, oh tadi menghafal hadis lewat gadget ya, kita apresiasi. Nah, masalah nanti anak itu ada yang mungkin menyimpang dan sebagainya itu nanti kita tunda dulu ya. Ketika anak sudah merasa nyaman ya, Kemudian setelah kita memberikan apresiasi, ya apresiasi positif tentunya, maka baru kita memberikan nasihat tentang hal-hal yang mungkin menyimpang. Tapi kalau kemudian dalam kedekatan kita langsung kemudian kita curiga, ayo tadi main apa, ini gak boleh, ini salah dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh pada diri anak ya. Akhirnya justru kadang-kadang mereka itu nekat ya, dengan adanya hal yang demikian mereka akan menyimpang ya, akan sembunyi-sembunyi karena tidak diberi trust ya, gak diberi kepercayaan oleh kedua orang tuanya. Itu mungkin dua langkah yang bisa kita lakukan dalam kedekatan kepada anak ini. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya saat ini terkait dengan kekhawatiran kita sebagai orang tua saat ketika di masa digital ini, apalagi didukung dengan adanya pandemi yang seakan-akan menjadi wajib gitu ya, semua siswa atau semua anak didik kita itu belajar dengan daring gitu atau dengan online. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita adalah bahwa ketika semakin seringnya anak-anak itu berinteraksi dengan alat-alat teknologi digital seperti gawe ya, dan yang lainnya ya, itu tentu akan mengurangi bagaimana membangun sosok sosial dari diri seorang anak. Nah, adakah kiat-kiat yang apa ya yang bisa kita terapkan dari Islam ya untuk menyeimbangkan ini antara kita bisa menggunakan perangkat teknologi digital dan tetap bisa menjadi seorang yang bisa berbaur dalam kehidupan sosial itu. Ya, jadi sebenarnya di pemerintah pun ya sudah memberikan solusi ya untuk mengatasi pembelajaran daring ini biar anak itu istilahnya itu tidak mati rasa ya terhadap sosialnya itu, yaitu dengan project based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Ternyata Rasulullah SAW pernah melakukan ya, dan telah memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit. Ketika waktu itu Zaid bin Tsabit kan tidak diterima ketika mendaftar perang karena badan beliau adalah awal tadir kan kecil ya, sehingga tidak seperti teman-teman yang lain yang kuat ototnya. Tapi ternyata beliau mampu ya dalam mempelajari sebuah bahasa. Maka Rasulullah memerintahkan, "Wahai Zaid ya, pelajarilah bahasa Ibrani ya." Bahasa Ibrani itu bahasa orang-orang Yahudi. Maka begitu diperintah, itu sudah Zaid bin Tsabit mencari sendiri ya. Jadi seolah-olah itu seperti proyek gitu loh. Jadi pelajarilah bahasa Ibrani, kuasailah bahasa Ibrani, maka Zaid mencari kemanapun ya, yang terkait dengan bahasa itu. Walaupun mungkin Rasulullah melepas ya, karena Rasulullah sendiri juga meminta agar Zaid sebagai penerjemah ya, untuk mempelajari bahasa itu. Ternyata Zaid belajar sendiri. Nah, setelah bisa kemudian baru lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk kalau kita kaitkan dengan apa namanya tadi, konsep yang ada di pendidikan kita, yaitu project based learning itu sangat pas ya. Maka untuk mengatasi hal ini agar anak-anak kita itu yang belajar di rumah itu tidak mati rasa terhadap sosial ya, sehingga mereka menjadi generasi yang menunduk terus ya, tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungannya, maka dengan project based learning ini sangat tepat. Contoh sebagai misal ya, ketika ini yang contoh pembelajaran umum ya, sebagai contoh misal di sekolah yang notabene itu adalah sekolah vokasi atau sekolah kejuruan seperti SMK, misal di teknik elektronika sebagai contoh ya, coba buatlah sebuah pengeras suara ya yang digunakan untuk majelis taklim. Nah, maka anak akan mencari sendiri, dan mereka karena pembelajar akan cari semua di media sosial ya, baik melalui YouTube atau media-media yang lain, dan insya Allah ta'ala mereka akan menemukan itu. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan, maka mereka akan datang kepada gurunya ya, mungkin janjian dengan beberapa teman ke sekolah. Nah, dengan konsultasi dengan gurunya, kemudian bersama beberapa temannya ya, tetap menjaga apa namanya social distancing itu, insya Allah itu akan menumbuhkan sifat sosial anak-anak kita ya. Jadi akhirnya ke depan memang persekolahan, yang persekolahan istilahnya ada yang menyebut persekolahan versi 4.0 atau 4.0, itu sekolah itu bukan sebagai tempat belajar utama, tetapi hanya sebagai fasilitator ya. Jadi anak janjian dengan gurunya karena kesulitan menjalankan proyek tadi yang ditugaskan gurunya, maka dia konsultasi dengan gurunya di sekolah ya, maka mereka akan berinteraksi di sana. Nah, setelah paham, dia akan lanjutkan lagi di luar sekolah ya, dimanapun dia akan mengerjakan ya, mungkin di bengkel mana atau mungkin di rumahnya siapa. Nah, ini mungkin yang saat ini bisa dilakukan ya, untuk mengatasi anak-anak kita yang istilahnya itu dalam bersosialnya itu sangat kurang ya empati mereka, dengan cara project based learning ini salah satunya. Dan itu pun juga Rasulullah dulu pernah memerintahkan kepada para sahabat ya, terkait dengan masalah tugas-tugas yang demikian. Baik, Ustaz, artinya dengan cara belajar di era digital yang memang seakan-akan apa namanya kita harus melakukan cara ini di tengah pandemi yang sampai sekarang belum kelar, itu artinya seakan-akan kita ya, apa namanya diarahkan untuk melakukan konsep belajar di homeschooling. Iya. Soalnya sementara dahulu konsep belajar homeschooling ini kan konsep yang masih tergolong asing, ya, tergolong yang belum bisa diterima. Ya. Apakah artinya Seth, kalau di era digital sekarang ini justru yang seharusnya diterapkan untuk anak-anak, untuk keluarga kita atau buah hati kita itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan konsep belajar homeschooling ya, di rumah kita? Ya. Jadi kalau kita tengok tentang sejarah pendidikan sebelum revolusi industri akhir abad 19 atau awal abad 20 Masehi, itu pendidikan sejatinya homeschooling. Mm-hmm. Ya, karena anak-anak belajar di rumah bersama orang tuanya, yeah, kadang ke ladang sama orang tuanya, ya. Nah, kemudian muncullah revolusi industri sehingga muncullah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik sehingga orang tua itu sibuk bekerja di pabrik, ya, di industri. Nah, sehingga anak-anak itu kehilangan waktu belajar bersama orang tuanya, yang akhirnya waktu itu disebut waktu luang, ya, waktu luang. Akhirnya mereka itu dikumpulkan di suatu tempat untuk mengisi waktu luang. Kalau dalam bahasa Yunani disebut skole, ya, itu ya. Skole itu adalah sebuah maknanya adalah waktu luang. Nah, nah, kemudian mereka kumpul di situ hanya ingin mengisi waktu luang ketika tidak belajar bersama orang tua karena orang tua sedang di industri. Nah, ternyata lama-lama justru sekolah ini menjadi tempat pendidikan utama. Utama. Nah, yang akhirnya disebut dengan bahasa Inggris itu school, yang sekarang menjadi sekolah. Nah, ini. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa sejatinya model pendidikan persekolahan itu ya baru sekitar 100-200 tahun yang lalu. Ya, ternyata dulu-dulu itu tidak ada. Nah, kodorowo masa faal sekarang setelah revolusi industri 4.0, 4.0 ini muncullah internet, ya, yang muncul teknologi-teknologi digital, akhirnya memaksakan kembali pendidikan itu kembali kepada sebelum revolusi industri, ya, karena revolusi industri itu adalah sebenarnya teknologi apa namanya revolusi teknologi 1.0, ya, sekarang ke 4.0 ternyata kembali lagi ke sebelum 1.0. Nah, makanya bisa kita katakan bahwa pendidikan untuk masa ke depan, ya, terkait dengan adanya teknologi digital ini, kayaknya yang paling cocok, ya, itu adalah pendidikan homeschooling. Ya, jadi sekolah itu nanti hanya sebagai fasilitator yang membantu orang tua dan membantu anak apabila mengalami kesulitan dalam proses pendidikan itu. Makanya memang gambaran ke depan itu sekolah bukan gedung-gedung yang megah-megah, ya, yang mungkin terdiri dari sampai puluhan kelas, ya. Bisa jadi nanti hanya satu ruang untuk admin saja, ya, sama ruang guru untuk konsultasi para para siswa atau para murid-muridnya atau santri-santrinya. Nah, kemudian pendidikan utamanya sentralnya adalah di rumah dan di lingkungan sekitar rumah, ya. Kemudian ada juga namanya sistem dalam homeschooling itu kan ada sistem magang, ya. Magang itu adalah untuk keterampilan umum, ya, contohnya misal di mesin, elektronika, bangunan dan sebagainya. Dan ada sistem juga mulazamah. Ya, ketika seorang anak mungkin orang tua sudah ingin mengajarkan hadis ternyata sudah terbatas ilmu orang tuanya, akhirnya dimulayamahkan, ya, kepada seorang asatid atau masyayikh yang memang ahli di bidang ilmu hadis. Nah, itu konsep apa namanya homeschooling. Nah, kemudian perlu kita ketahui tadi, ya, bahwa sejatinya ada banyak istilah saat ini, ya. Ada istilah homeschooling, ya, ada istilah home education, ada istilah pendidikan rumahan, ya, dan sebagainya, berbagai istilah. Yang sejatinya bahwa kita tidak jangan memaknai bahwa pendidikan atau homeschooling atau sekolah yang di rumah itu seperti persekolahan yang ada di lembaga pendidikan belum dipindah ke rumah, bukan demikian, ya. Kembali lagi bahwa beda, ya, beda antara pendidikan persekolahan dengan homeschooling. Ya, sebenarnya tepatnya adalah pendidikan rumah sejatinya, ya. Right. Kalau homeschooling kan sekolah di rumah. Ya. Nah, itu karena istilah-istilah yang muncul karena sekolah itu masih eksis. Nah, rupanya saat ini orang tua juga sudah mulai berpikir lain, ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mengadakan homeschooling, itu sudah banyak dilirik orang tua. Sekarang mulai menjamur muncul PKBM-PKBM, yaitu apa namanya pendidikan kesetaraan paket, ya, baik paket A, B maupun C. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sangat tepat, ya, pilihan bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya di rumah. Tapi mereka akan mendapatkan ijazah formal dari pemerintah melalui hal itu, tanpa mereka terikat, tidak harus terikat setiap hari harus berangkat ke sekolah, karena memang ke depan pemerintah kita sudah mengarahkan untuk pendidikan-pendidikan yang non formal tadi itu sudah sistemnya online, ya, bahkan sekarang sudah dikerjakan tentang websitenya dan fasilitas-fasilitas yang lain untuk mengarahkan bahwa pendidikan ke depan yang non formal itu adalah sistemnya adalah daring atau online. Baik. Ya, apa namanya, ada hal yang menarik mungkin ya kalau kita berbicara tentang pendidikan-pendidikan seperti umum ya, pendidikan matematika atau mungkin yang lainnya, kita mungkin bisa mengandalkan dengan metode PKBM yang kita cukup dengan daring, dengan apa namanya, hanya kejar paket dan itu. Nah, tapi terkait dengan pendidikan diniyah, karena tentu saja dalam pendidikan diniyah ini bukan hanya sekedar kita dibutuhkan untuk hanya bisa membaca saja, tapi juga di situ ada bagaimana cara memahaminya dan sebagainya. Nah, dan sekaligus mungkin sebagai pertanyaan ataupun diskusi yang terakhir kita saat ini adalah bagaimana cara kita mengkomparasikan ini antara kita jadikan rumah kita sebagai tempat belajar, tempat mendidik anak-anak kita dengan satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan al-jannah. Nah, ini bagaimana cara memadu padankan? Jadi saat ini ya, posisi dari PKBM itu bagi orang tua itu adalah sebatas ya, ini kebanyakan orang tua sebatas untuk mendapatkan ijazah formal. Sehingga seandainya anak itu pengen sekolah ke sekolah formal atau pengen kuliah dan sebagainya, itu ada selembar kertas yang itu diakui ya, yang bisa digunakan untuk mendaftar pendidikan yang lebih tinggi. Namun terkait dengan apa namanya pendidikan diniyah ya, sebagaimana tadi disebutkan ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini penting sekali. Nah, ini dilakukan di rumah. Ya, dilakukan di rumah. Ya, tadi disebutkan kalau terkait dengan akidah, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, ya, adab akhlak, insya Allah ta'ala orang tua mampu. Karena itu adalah terkait dengan ilmu-ilmu dasar diniyah. Ya, dan itu sebenarnya pokok ya dari ilmu diniyah adalah di situ. Ya, perkara-perkara yang wajib, akidah, ibadah, dan adab akhlak. Kemudian kalau sudah hal yang misal khusus, ya, contohnya misal anak ternyata cenderung ingin menjadi ahli hadis, ya, atau menjadi ahli fikih, ahli ilmu faraid dan sebagainya, dan ternyata orang tua nggak mampu, maka tadi modelnya adalah mulajamah. Tapi secara di sisi lain dia tetap statusnya adalah sebagai siswa dari PKBM tersebut. Ya, walaupun mungkin dia mungkin keluar kota ya, keluar kota untuk mulajamah kepada astadiyat atau masayih, tapi ternyata secara status karena PKBM sistemnya adalah sudah daring, maka dia statusnya adalah tetap siswa di PKBM tersebut. Sehingga nanti begitu di akhir pendidikan ya, anak satu sisi menguasai ilmu diniyah, satu sisi juga dia mendapatkan ijazah formal dari pemerintah. Itu yang bisa dilakukan. Jadi memang pendidikan yang ideal ya untuk hal-hal yang penguatan potensi anak itu adalah yang saat ini homeschooling itu mengandalkan pada magang dan mulazamah. Ini karena dulu para ulama juga demikian, ya, terutama ketika mereka sudah usia balig, maka dia akan keluar ya untuk menemui guru-guru ya, bahkan sampai seorang ulama itu gurunya sampai ribuan ya, ya, karena mereka selalu bersafar ya untuk menuntut ilmu kepada orang-orang yang dianggap mumpuni di bidang tersebut. Ya. Baik. Saya malah jadi tertarik tentang karena Ustaz tadi menyebutkan bagaimana dahulu ya para ulama ketika beliau-beliau belajar itu kan menempuh satu perjalanan yang jauh, menempuh sebuah kesulitan dalam dalam belajar itu, dan sehingga Masya Allah ya, kalau kita bisa merasakan betapa berkahnya ilmu dari para ulama dahulu yang beliau sudah meninggal ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, namun karya-karya beliau, kemudian tulisan-tulisan beliau itu di hari ini itu masih sering dibaca atau masih bahkan mungkin sering disampaikan dan yang lainnya. Berbeda dengan sekarang, karena kalau mungkin kita berbicara tentang keberkahan sebuah belajar ya, cara belajar itu, apalagi di zaman digital ini. Nah, kalau dulu saya masih ingat saat ketika masih apa namanya anak SD lah kita, di saat kita SD itu kita, betapa kita dengan pak guru atau bu guru itu luar biasa apa namanya kiram kita gitu, hormat kita kadang. Nah, sekarang dengan adanya zaman digital ini justru kadang guru-guru itu tanda petik malah dilecehkan. Masa guru diajak TikTok misalnya, itu. Nah, ini kan suatu hal yang seakan-akan keberkahan pendidikan itu sudah mulai redup. Itu bagaimana? Iya, taip, iya. Terkait dengan zaman digital ini ya, terkait dengan mulajamah tadi ya, kita menghadap guru. Kalau hanya istilahnya itu transfer ilmu, ya, transfer ilmu ya, terkait dengan ilmu itu melalui media pun bisa kita. Sudah banyak sekali tulisan-tulisan ulama di website-website dan mungkin e-book atau buku-buku elektronik itu sudah ada semua ya, kitab-kitab elektronik itu ada semua. Kalau hanya transfer ilmu, tapi terkait dengan masalah adab akhlak, ya, terkait dengan akidah, ya, terkait dengan bersosial, itu tidak bisa kita hanya mengandalkan media ya, atau teknologi digital. Itu harus ketemu dengan gurunya, ya, ketemu dengan gurunya. Makanya walaupun mungkin zaman ini itu semua ilmu sudah ada ya, atau sebagian besar ilmu sudah ada di media ya, tapi ketemu guru tetap harus ya, itu nggak bisa ditinggalkan. Karena apa? Adab akhlak ya, termasuk dalam hal ini akidah ya, itu hanya bisa diajarkan dengan tatap muka ya, nggak bisa hanya sekedar dengan daring atau online. Makanya walaupun ya mungkin kita bisa belajar banyak hal melalui internet, tapi mulajamah ketemu guru itu tetap diperlukan ya, menempuh perjalanan ya, yang baik keluar kota maupun luar jauh atau mungkin keluar negeri untuk menemui seorang guru itu sangat diperlukan. Karena ada sesuatu ilmu ya yang tidak bisa ditransfer melalui internet ya, yaitu tadi adab akhlak. Karena adab akhlak itu dengan cara melihat ya, melihat guru yang diteladani ya. Nah, ini mungkin kita cara menyikapinya. Namun nanti terkait dengan ilmu yang dikembangkan oleh guru tersebut setelah kita ketemu dengan guru kita ya, kita bisa belajar adab akhlak dari beliau, akidahnya bagaimana, kita belajar dari beliau. Maka untuk ilmu yang sifatnya adalah transfer ilmu, itu kita bisa melalui apa namanya media ya, melalui internet ya. Jadi itu yang kita harus bisa pahami bahwa tidak semuanya bisa melalui media. Ini sudah datang dengan guru ya. Sudah artinya sudah hadir dengan ya. Kita bicara dalam lingkup luas ya, saja. Artinya siswa tersebut dia sudah belajar dengan guru, sudah menghadap guru, sudah dalam bahasa kita mungkin sudah bermulazamah ya, gitu, guru. Ya. Tapi karena pengaruh apa namanya perangkat-perangkat digital yang sekarang sudah begitu merebak, justru semakin seringnya siswa atau Pak Nadi itu bermulazamah ya dengan guru, jadi seakan-akan guru itu sekarang sudah dalam tanda petik muruahnya atau wibawanya itu tidak sebagaimana guru dahulu. Kalau dulu kita benar-benar menghargai, menghormati. Sekarang seakan-akan guru itu alah bodoh diri. Itu masalahnya di mana gitu? Ya, jadi masalahnya jadi kita belajar itu langsung ke ilmu tidak ke adab dulu. Masalahnya di situ. Padahal sebuah hadis itu dari Jundub bin Abdillah itu kan disebutkan kunna hilmayan khayawiroh ma'arusilun sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami masih khayawiroh, yaitu menjelang balik masih anak-anak ya. Fatala manal iman qoblal Qur'an. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kami iman dulu, adab dulu sebelum ilmu, sebelum Qur'an gitu. Kemudian tsumma ta'ala manal Qur'an fazdadna bi imanan. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan kami Qur'an, maka bertambahlah iman kami yang sebelumnya sudah ditumbuhkan. Kemudian perkataan terakhir dari Jundub bin Abdillah tadi dalam hadis itu ya, wa innakumul yauma ta'lamunal Qur'an qoblal iman. Akan tetapi kalian hari ini itu belajar Qur'an dulu sebelum iman. Nah, dalam hal ini kalau kita urai dengan kejadian yang saat ini guru kurang di apa namanya muruahnya itu kurang dihargai ya, sepertinya bahkan mungkin dilecehkan ya. Itu karena memang anak-anak kita saat ini ya itu langsung mereka ke ilmu. Sehingga bagaimana adab terhadap guru ya, adab terhadap orang tua dan sebagainya, terhadap tetangga, membangun empati itu tidak diajarkan sebelumnya. Karena memang pendidikan saat ini itu banyak yang tergesa-gesa ya, langsung kepada ilmu ya, seolah-olah bahwa TK itu harus bisa hafal ini, hafal itu, paham ini, paham itu, harus bisa baca, harus bisa menulis. Nah, itu ketergesa-gesaan yang langsung kepada ilmu, padahal sejatinya yang kita bangun terlebih dahulu adalah adab ya, atau keimanan itu sebagai pondasi utama. Jadi penyebabnya demikian ya, karena langsung kepada ilmu.